من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب شكر قبل الله سبحانه وتعالى بصورة هاري إني الله عز وجل masih memberikan kenikmatan kepada kita, menganugerahkan kemudahan, menganugerahkan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa menjalankan satu kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, berpuasa di bulan Ramadhan. Allah jadikan puasa di bulan Ramadhan sebagai rukun dari rukun-rukun Islam. Hal ini menunjukkan agungnya lagi mulianya kedudukan puasa di dalam bulan Ramadhan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyediakan, mengkhususkan satu waktu tertentu untuk menunaikan rukun tersebut, hanya bisa dilakukan di dalam bulan Ramadhan. Menunjukkan pula agungnya ibadah yang insyaallah sedang kita kerjakan ini. Kemudian ditambah lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah memberikan taufik kepada kita, memudahkan kepada kita semuanya melangkahkan kaki kita dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Maka asalnya ini adalah sebuah kebaikan di atas kebaikan, keutamaan di atas keutamaan, yang mesti bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita merusaknya, jangan sampai kita menggugurkan lebih-lebih janji pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semuanya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya seseorang berpuasa tidaklah semata-mata dia menahan makan dan minum untuk masuk ke dalam perutnya, namun juga dia menjadikan penglihatan dan mata dia juga berpuasa. Min nadratil muharram, dari pandangan-pandangan yang haram. Dia jadikan pendengaran dia juga berpuasa. dari mendengar perkara-perkara yang haram, al-aghani wal-mazamir, nyanyian-nyanyian, musik-musik, wal-maghazif, alat-alat musik, mendengar juga hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga yang tidak kalah penting adalah menjadikan lisan kita juga berpuasa. Berpuasa dari ucapan-ucapan yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu secara khusus terkait dengan bahaya lisan. Tatkala Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah nanti kita juga akan dihisab dengan apa yang kita ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fakiratka ummuki ya Mu'ad." Kasihan sekali kau wahai Mu'ad. "Wa yakubbu an-nasa fin-nari 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim illa hasa'id al-sinatihim." Illa hasa'id al-sinatihim. Bukankah manusia itu dia disyarat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertelungkup? Manusia diseret dalam keadaan tertelungkup di atas wajah-wajah mereka, di atas hidung-hidung mereka. Apa yang menjadikan itu semua dia diseret menuju api neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu? Wallahualam. Diseret dengan muka di bawah. Illa hasa'idu al-sinatihim, kecuali disebabkan karena lisan mereka tidak mampu menjaga lisannya, tidak bisa mengendalikan lisannya. Karenanya seorang penyair Arab pernah mengatakan, ihfad lisanaka ayuhal insan, wahai manusia, jaga lisanmu. Walaupun anda mengatakan ini sekedar gurauan, walaupun anda mengatakan ini tidak sengaja, walaupun dan walaupun, tapi ihfad lisanak, jaga lisan anda, pelihara omongan anda, ucapan anda. La yaldaghannaka innahu sa'ban innaku su'ban. Jangan sampai lisan anda itu mematuk anda sendiri, menyengat anda sendiri, karena sesungguhnya lisan anda itu adalah su'ban, ular berbisa yang bisa kembali mematuk anda. Kam fil maqabir min qatil lisanihi. Betapa banyak orang itu bisa terbunuh, bisa mati karena kan terbunuh oleh lisan dia sendiri. Oleh lisan dia sendiri. Nah, kemudian jemaah ikhwani rahimani wa rahimakumullah, penyair yang lainnya juga pernah mengatakan, yamutul fata min afarati bilisanihi wa laysa yamutul mar'u min afarati rijlihi. Seseorang itu bisa meninggal, bisa mati dikarenakan tergelincir lisannya. Dengan sebab lisan dia, seseorang itu bisa menemui ajalnya. Walaysa yamutul mar'u min 'asarati rijlihi. dan tidaklah seseorang itu kebanyakannya meninggal hanya karena kakinya itu terpeleset, tersandung. Sangat sedikit kejadiannya. Nah, sandung batu kesandung ini kemudian meninggal. Ada memang, tapi mungkin sangat sedikit. Tapi kalau seseorang meninggal karena terpeleset lisannya, sangat banyak berbicara dia yang tidak dia pikirkan, raya tafakkar, tidak dia pikirkan akibatnya, sehingga menyinggung saudaranya, menyinggung lawan bicaranya, marah, kematian banyak. Nah, kalau kita tanya Pak Polisi, banyak ya motif-motif pembunuhan, apa yang menyebabkan latar belakang motif pembunuhan, tersinggung, tersinggung ucapan. Nah, ini menunjukkan bahayanya lisan. Al-kalamu sahlun fal insan yatakallamu wa yataladdadu bil kalam walakinna al-akibata khaymatun wal'uqubata alimatun. Berbicara itu mudah, ringan. Ngomong itu ringan. Manusia terkadang dia berbicara dan memperindah pembicaraannya, berlezat-lezat dengan pembicaraannya. Nah, akan tetapi ternyata akibatnya sungguh sangat menghinakan. Hukumannya sungguh sangat berat. Wa'iyadzubillah. Oleh karena memang yuzayyinu syaitanu al-kalama lin-nasi ma'annahu yaqta'u fi hulqihim wa 'uruqihim wa yuhlikuhum. Oleh karenanya memang syaitan itu menghias-hiasi ucapan manusia. Ini ucapan yang bagus, ini ucapan yang lucu, ini ucapan yang demikian dan demikian. Syaitan memang yuzayyinu kalaman lin-nas, memperindah ucapan untuk manusia bersamaan dengan ucapan itu ternyata mampu memotong, mampu untuk menjadikan orang yang mengucapkannya itu binasa, terbakar, rendah, dan seterusnya. Maka puasa ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah yu'awwidun nas, membiasakan manusia untuk menjaga lisan dia, menjaga al-jawarih, anggota tubuh dia, mala yanfa'u lahu, dari perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat untuknya. As-siyam, berpuasa. Membiasakan seseorang untuk berakhlak dengan akhlak yang karimah, yang mulia. Membiasakan pula seseorang untuk menolong saudaranya, berempati kepada saudaranya. Ini puasa ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, laisa siyamu anil aqli wasyurbi. Tidak hanya puasa itu tidak hanya menahan asupan makanan dan juga minuman. Puasa enggak cuma itu. Tetapi hakikat puasa adalah manakala seseorang bisa menahan anil lawi, menahan dari sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Tangan dia jaga agar tidak mengerjakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Mata dia pelihara agar tidak melihat dan memandang sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuknya, lebih-lebih waliyazubillah sesuatu yang haram, min syasyati televisyat, dari layar monitor televisi, layar monitor HP Android dan yang semisalnya. Dia jaga nazar, dia jaga pandangannya. Kalau dia tetap nekat yutliku, melepaskan dan membiarkan sam'ahu wa nazarahu wa lisanahu fi ma la yanfa'u lah, kalau dia tetap nekat melepaskan, membiarkan pandangan matanya, lisan dia, pendengaran dia mendengarkan, melihat, mengucapkan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka laisa hadduhu, tidak ada bagiannya dari puasa dia kecuali al-ju' wal-'atash wat-ta'ab, kecuali hanya lapar, haus dan rasa lelah, capek. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ikhwani ahibbati fillah, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-'atashu. Betapa banyak orang yang berpuasa, hadduhu, bagian dari puasanya itu hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Karena itu tadi, dia tidak menjaga pandangan matanya dari perkara-perkara yang haram. Karena dia tidak menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang haram. Dia tidak menjaga telinganya, pendengarannya dari mendengar sesuatu yang haram. Jadilah puasanya hanya mendapatkan apa yang tadi kita sebutkan. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersamaan dengan semangatnya beliau di dalam beribadah setiap tahun atau sepanjang tahun. Namun tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Ramadan, maka beliau lebih bersemangat kembali. Subhanallah. Maka ini adalah tauladan untuk kita semuanya, ikhwani. Apabila telah memasuki bulan Ramadan, apabila Allah memberikan taufik kepada kita bisa berjumpa dengan Ramadan, ini kesempatan untuk kita lebih bersemangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, yakni Abdullah ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, wa kana ma yakunu fi Ramadan ajwad. Apa kata radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang dermawan, ajwad, paling dermawan. Nah, datang orang meminta beri, datang orang meminta kasih, kalau memang punya, kasih dari harta. Nah, namun satu yang tidak bisa beliau berikan kepada orang terdekat beliau dan kepada seluruh umat beliau, beliau tidak bisa memberikan jaminan dari selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa memberikan jaminan. Bahkan kepada kerabat beliau, kabilah beliau, putri beliau yang paling beliau cintai, ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti fa inni la ughni anki min Allah syai'an anqiri anfusahum Nah, wahai Fatimah, mintalah kepadaku harta kelaku punya. Masih sekehendakmu, minta apa? Diberi oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Namun sesungguhnya aku tidak bisa menjadikan jaminan untukmu nanti di hari akhir. Duhai, kalau ini kita tanamkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, bahwasanya orang tua tidak bisa menjadi jaminan. Pun sebaliknya, anak-anak enggak bisa menjadi jaminan untuk kita. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Masing-masing jiwa itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri-sendiri. Nah, saya mengandalkan anak saya sekolahkan di pondok. Nah, nanti tinggal memetik hasilnya untuk saya. Ini itu dalam keadaan dia ya parahah, tidak mau bekerja keras, tidak mau juhud dalam menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Asalnya adalah kita sendiri masing-masing, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena memang kita tidak mengetahui apa yang terjadi pada anak-anak kita, cucu kita, sepeninggal kita. Kalau kita telah meninggal, apa tetap menjadi anak yang soleh? Tidak tahu kita. Apa tetap bisa memberikan kepada kita cucu yang soleh dan soleha? Tidak tahu. Padahal dalam keadaan hidup tadi sudah sangat bergantung kepada anak-anaknya tadi. Menyesal. Sementara anak yang bisa memberikan itu selama anaknya adalah anak yang soleh. Kalau anaknya berubah waliyadu billah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikan ini kepada anak-anak kita tentunya. Kalau anaknya berubah, tidak lagi menjadi anak yang saleh, ya berhenti. Nah, meninggal kemudian waliyadu billah, meninggalkan cucu yang sudah sangat jauh dari agama, ya sudah berhenti. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis Abdullah bin Abbas, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Namun beliau lebih sangat dermawan lagi apabila beliau memasuki bulan Ramadan. Mudah mengeluarkan hartanya, mudah memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah menyimpan, subhanallah, tidak pernah menyimpan hadiah yang beliau beri, yang beliau dapatkan. Nah, ghanimah yang beliau dapatkan tidak pernah beliau simpan, langsung dikeluarkan. Karena sejatinya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang dikatakan harta kita sejatinya, yang dikatakan harta kita itu adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita. Adapun sekarang harta yang kita miliki yang berada di tangan kita sejatinya bukan punya kita. Bisa jadi punya tetangga kita. Bisa jadi punya anak kita. Bisa jadi punya ahli waris kita. Rumah yang kita bangun, harta yang kita kumpulkan, sejatinya itu bukan punya kita. Kalau dia meninggal, kita lihat aja, kalau dia meninggal punya siapa? Punya ahli warisnya ternyata. Justru harta sejati kepunyaan kita adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah harta yang dia berikan untuk membangun madrasah, harta yang dia berikan membangun masjid, harta yang dia berikan menolong saudaranya, dan seterusnya. Itulah hakikatnya harta yang kita miliki, yang manfaatnya kembali kepada kita, kembali kepada kita. Nah, hal ini mesti kita sadari ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, bahwasanya semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terhindar dari sifat bakhil, syuh, kikir, pelit. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara saya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rizki, mumpung masih ada kesempatan, umur, hidup, keluarkan, infakkan apa yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqakumullah min qabli an ya'ti ahadukumul maut, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan infakkan, keluarkan, toh tidak semua, sebagian yang Allah berikan rizki kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala banyak. Sabilillah ini banyak. Menolong kerabatnya yang kesusahan, membantu saudaranya mendirikan masjid misalnya. Pada perkara-perkara yang terdapat di situ kemaslahatan untuk umat, untuk Islam wal muslimin, yang pahalanya akan jariah mengalir terus-menerus. Sebelum datang nanti kematian, sebelum datang ucapan penyesalan untuk meminta ditunda kematian, la saddaq, permohonan untuk menunda kematian supaya aku bisa bersedekah ya Allah, supaya aku bisa menjadi golongan orang-orang yang saleh. Terlambat. Namun ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala demikian juga Rasulnya alaihi salatu wasalam mempersyaratkan apabila kita hendak berinfak, bersedekah, min kasbil halal, dari penghasilan, dari pemasukan, dari upaya usaha yang halal, tidak boleh dari perkara yang haram. Nah, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Fala yatasaddaqu al-insanu min malin haramin aw min kasbin khabithin. Maka janganlah seseorang itu dia bersedekah, berinfak dari harta yang haram atau dari usaha yang jelek, kotor. Fa inna dzalika la yaqbaluhu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua tidak akan diterima oleh Allah. Wa kadzalika la yatasaddaqu al-insanu min malin radi'in qalilin naf'uhu. Demikian juga janganlah seseorang bersedekah, tidak boleh seseorang itu berinfak bersedekah dengan harta yang radi, dengan perbendaharaan yang radi, yang rendah, yang jelek, yang sedikit manfaatnya. Punya baju sudah kotor, kusam, dia sendiri enggak mau pakai, aduh, berikan aja lah. Jangan yang demikian ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Punya sepatu, dia sendiri enggak mau pakai, anaknya aja enggak mau pakai, kasihkan kepada yang lainnya. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa kadzalika ta'am, demikian juga makanan. Dia sendiri enggak mau makan. Entah mungkin rasanya yang enggak enak atau sudah expired yang kadaluarsa atau yang semisal dengan itu, dia berikan kepada saudaranya. Hadza la yasluh, enggak benar yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi subhanallah illa an tughmidu fi. Janganlah kalian memilih-milih untuk menyedekahkan dari harta yang buruk, walastum bi'akhirihi, yang kalian sendiri enggak mau ngambil, enggak mau ngambil. Nah, sudah kasihkan lah. Subhanallah, sakit hati saudaranya ini. Dia tahu ini buah masam. Dia tahu buah ini jelek dalamnya. Nah, tahu dia. Daripada enggak kemakan sama dia, dia berikan kepada saudaranya. Wala haula wala quwwata illa billah. La yasruh. Enggak benar yang seperti ini. Nah, kalau dia sendiri enggak mau karena memang rasanya enggak enak, jelek dia dalamnya, ya jangan diberikan kepada saudaranya. Fala yatasaddaqu min athiyabi illa bima yara annahu munqati'un aw munqata'un wa mumazzaqun wa la yaslihu lil-lubsi. Janganlah dia bersedekah dengan baju yang dia sendiri melihat bajunya sudah bolong-bolong, sudah terkoyak-koyak, enggak pantas untuk dipakai. Warnanya juga sudah enggak bagus, misal. Aw yasluhu muddatan qalilatan, atau bisa dipakai tapi hanya sesaat saja, hanya bisa dipakai tapi hanya sesaat, jangan. Kadzalika ta'am, demikian juga makanan, jangan dia berikan kepada saudaranya kecuali makanan yang memang baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mendapatkan albir, kebaikan, hakikat dari kebaikan itu, kebajikan itu, hingga kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian senangi. Saya senang buah yang manis, lezat. Demikian juga, nah, untuk saudara saya, buah yang manis lagi lezat. Saya senang kalau pakai baju ini bisa memperindah penampilan saudara saya. Demikian pula, dia berikan sesuatu yang bisa memperindah penampilan saudaranya dari baju, dari hal-hal yang lainnya. Nah, inilah ikhwani rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta tuhibba li akhihi ma yuhibbu, atau hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga dia menjadikan, hingga dia cinta pada saudaranya sesuatu yang dia mencintai itu ada pada dirinya. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan beliau telah mendapatkan jaminan ampunan dosa untuk dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Namun bersama dengan itu beliau sallallahu alaihi wasallam kalau melaksanakan sholat malam begitu panjang. Begitu panjang. Hatta tafattarat qadamah, hingga kedua kakinya itu bengkak. Hingga kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Lima taf'alu hadza ya Rasulullah? Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, mengapa aku harus melakukan seperti ini? Nah, sementara engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang. Maka Nabi mengatakan, afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tidakkah aku boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kalau kita renungi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu dalam ikhwani. Seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mestinya seluruh kenikmatan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan bersyukur. Nah, manakala kenikmatan itu selain kita memuji kepada Zat yang memberikan kenikmatan, selain kita mengakui bahwasanya semua datang dari Allah, tapi yang lebih penting sarfuhu li ta'atillah, menggunakan kenikmatan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kekuatan, kesehatan, umur, harta, waktu luang, anak, istri, seluruhnya gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Sulit. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalilun min ibadiyash syukur, sangat sedikit dari hamba-Ku itu yang mampu bersyukur. Harta yang dia dapatkan pagi, siang, sore, malam, hingga meninggalkan perkara-perkara yang afdal. Kita katakan perkara yang afdal, mengapa? Karena sejatinya dia sudah cukup dari harta itu, karena dia mengajar lebih. Berarti sudah keluar dari kadarnya. Sebenarnya dia sudah cukup, ada kecukupan, alhamdulillah. Tapi dia mengajar lebih, hingga meninggalkan majelis ilmu, hingga meninggalkan qiraatul Quran, hingga meninggalkan silatul arham, hingga meninggalkan kewajiban yang paling penting, mendidik keluarga. Nah, ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kalau itu semua ternyata tidak bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, maka itu menjadi baliyah, bencana bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu panjang salat malamnya. Ini juga menjadikan tuntunan kepada kita. Hingga Hudzaifah ibn Yaman satu ketika berdiri ikut saf salat malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangka Hudzaifah ini padahal Ibn Yaman, dia sangka dia akan mampu mengikuti sholat malamnya Nabi. Subhanallah, berdiri sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Baqarah kamilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah sempurna sampai selesai. Dia sangka selesai, sudah paling rukuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa kamilan. Sudahlah ini rukuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan membaca surat Ali Imran. La yamurru bi ayatin fiha rahmatun illa waqafa yas'alu. Tidaklah beliau melewati satu ayat yang berisi tentang rahmat Allah, maka beliau berhenti dan memohon. Ini juga di antara sunnah. Apabila kita melewati satu ayat yang berisi tentang rahmat Allah, surga Allah, berhenti, kita meminta kepada Allah. Ada. Baik. Karena sudah masuk waktu maghrib, kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.